sadari hatimu telah kusakiti. Sesungguhnya ku salah erti. Perih di jiwa saat kau tak di sampingku. Terasa cinta telah pergi. Kembali ke pelukanku, dengarkan. Berikan ku kesempatan, akan ku buktikan. Tak ku mengalah, biar bulan bintang di telaga gelita. Biar laut bergelora, biar musnah. Kasih teguh akan tetap ada bersamamu. Kesempatan akan kubuat.